walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami kehendaki akan kami tinggikan derajat orang itu dengan ayat-ayat kami. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Kalau kami kehendaki akan kami tinggikan derajat orang itu dengan ayat-ayat kami, tapi dasar tidak kuat derajat. Mereka lebih senang kepada kehidupan yang rendah dunia ini dan selalu mengikuti keinginan-keinginan mereka yang rendah. Contoh permisalan orang yang semacam itu seperti anjing. Kalau dibiarkan dihalaukan menjulurkan lidahnya. Kalau dibiarkan juga menjulurkan lidahnya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Itulah contoh permisalan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan bacakanlah dan kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah agar supaya mereka mau berpikir. Marilah kita berpikir sejenak atau saudara-saudara sekalian, bahwa kelompok yang dibina oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya yang paling pekat hanya 1.500 orang. Yang paling konsekuen jumlahnya hanya 1.500 orang, yaitu mereka yang pernah bersalaman dengan Rasulullah di bawah pohon yang disebut Bayatul Ridwan. Alladzina yubayyi'una Rasulullah tahta syajarah. Mereka yang pernah bersalaman di bawah pohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya bayat mati besok pagi saya mau untuk membela apa yang kau bawa ini ya Rasulullah. Karena ada berita Sayyidina Utsman sebagai utusan Nabi ke Mekah pada waktu itu ada berita ditahan, dan ada satu berita informasi yang masuk ke Hudaybiyah pada waktu itu bahwa Utsman dibunuh oleh Quraisy. Kemudian Rasulullah Tuhan man yubayyi'uni maut. Ya. Satu demi satu mereka salaman, saya akan mati. Alladzina yubayyi'una Rasulullah. Alladzina yubayyi'una ka tahta syajarah. Mereka itu yang mendapatkan kehormatan dari Allah. Alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahakku biha wa ahlaha. Mereka itulah yang mendapatkan ketetapan bahwa hati mereka ditetapkan dengan kalimat tauhid, kalimat takwa. Karena mereka orang-orang yang paling berhak menerima titel itu. Makom yang tidak ada taranya. 1.500 itu sajalah saudara-saudara sekalian. Yang akhirnya dapat merubah permukaan bumi ini seluruhnya. Yang akhirnya bisa merubah dunia ini seluruhnya. Dari Islam menjadi jahiliyah. Dari jahiliyah menjadi Islam. Sekarang kita ini jumlah kita berapa saudara-saudara? 130 juta. Walakinnakum husa'un ka husa'is sail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kamu itu seperti buihnya banjir. Alangkah ringannya buih itu dan alangkah kuatnya banjir itu. Di'annakum asobakumul wahan. Karena kamu dikenai oleh penyakit al-wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah. Oh, kalau satu umat itu dikenai oleh penyakit al-wahnu, Allah akan mencabut semua rasa takut dari musuh-musuhnya. Sehingga setiap musuh akan berani kepada orang Islam. Tidak ada rasa takut lagi musuh itu kepada orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam sudah meninggalkan Qur'annya. Sudah meninggalkan ajarannya. Ya'su an dzikir rahman. Nuqayyid lahu syaitan. sudah meninggalkan Qur'annya. Coba lihat di lembaga-lembaga pendidikan kita, semua ilmu ada ilal Qur'an wassunnah. Coba lihat putri-putri kita, lihat anggota rumah tangga kita, hal hum muslimun bi adabil muslimin bi akhlaqil muslimin bi aqidatil muslimin. Kalau mereka itu orang Islam yang menyandang akidahnya orang Islam, menyandang akhlaknya orang Islam, menyandang tata keramanya orang Islam, bisa kita menjawab dengan tegas pertanyaan-pertanyaan itu? Yang jawaban itu bisa kita pertanggungjawabkan sampai 7 petala langit di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti? Atau kita akan menundukkan kepala, saya sudah tidak bisa menjawab itu lagi, keadaan sudah memaksa seperti ini, apa boleh buat? Apa sudah seperti itu kelemahan kita hari ini? Sudah setiap hari kita hanya memikirkan pakaian dan makanan anak-anak kita untuk kebutuhan jasmaniahnya saja. Pakaian jasmaninya, makanan jasmaninya. Pokoknya saya bisa memberi makan mereka, bisa memberikan pakaian mereka, sudah cukup. Sampai kepada menyekolahkan anak-anak saya, cita-citanya supaya bisa memberikan pakaian. Sederhana sekali ya. Rendah sekali siklus hidup mereka, baina sampah wal kakus. Ila aina lil insan ila sampah wa ila aina ila kakus. Hakadha asbaha dunyakum. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berdiri di muka pembuangan, pusat pembuangan sampah Madinah, bersama Abdurrahman bin Auf dan rombongannya berjalan inspeksi keluar kota. Sampai di pembuangan sampah itu beliau berdiri lama sekali, berdiri memperhatikan sampah itu tadi. Tidak ada seorang pun di antara pengikut beliau yang berani menegur, ya, karena memang Umar bin Khattab itu berwibawa sekali. Tapi biasanya yang berani itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yang berani. Setelah lama semua sahabat-sahabat capek menunggu, kemudian Abdurrahman bin Auf yang, ya Amirul Mukminin, mengapa Tuhan terlalu lama berdiri di hadapan sampah yang kotor ini? Apa yang sedang Tuhan pikirkan dan renungkan? Maza yulhika ya Amirul Mukminin? Dia terkejut pada waktu itu. Jadi pada waktu itu Sayyidina Umar itu sedang lepas seluruh pikirannya itu ke setiap sudut daripada tempat pembuangan sampah itu tadi. Lalu beliau mengatakan, hakadha asbaha dunyakum, hakadha asbaha dunyakum, beginilah akhirnya dunia kamu, beginilah akhirnya dunia kamu, dunia kamu itu akhirnya jadi sampah semacam ini. Jadi sampah. Jadi kalau manusia misi hidupnya hanya untuk dunia, ya, ya, ya untuk sampah itu. Lager. Masa hidup untuk sampah, saudara-saudara sekalian? Tidak pernah kita pikirkan Islam sedikit pun. Oleh karena itu saya ajak kepada anggota pengajian ini, kalau ada anggota militer di antara saudara-saudara, ketahuilah bahwa militer itu pekerjaan samben. Kalau ada pegawai negeri di antara saudara-saudara, bahwa pegawai negeri itu pekerjaan samben. Kalau ada di antara saudara pedagang, ketahuilah bahwa dagang itu pekerjaan samben. Kalau ada di antara saudara pengusaha, ketahuilah bahwa perusahaan itu adalah pekerjaan samben. Kalau saudara guru, guru itu adalah pekerjaan samben. Seluruh pekerjaan yang sedang saudara ayahi, yang sedang saudara menjadi beban saudara sekarang di dunia ini, semuanya itu hanya pekerjaan sambilan. Apa pekerjaan pokoknya? Pekerjaan pokoknya Islam. Pekerjaan pokoknya sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita keker seluruh umat manusia itu dengan kacamata iman, kita melihat bahwa seluruh umat manusia ini sedang berbaris menuju Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakihi. Semuanya itu sedang berbaris menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang presiden, yang kere, ya, yang orang kaya, yang orang miskin, seluruhnya sedang berbaris menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sudah sampai, detik ini juga ada yang sudah sampai, dan sebentar lagi juga akan ada yang sampai, dan kemudian kita semua juga akan sampai. Dan kita akan bertemu dengan kerja kita itu. Pekerjaan pokok kita itu Islam. Mengapa Islam itu kita korbankan untuk samben kita? Jadikanlah semua pekerjaan saudara itu bisa menopang, bisa menguatkan Islam itu. Jangan semua pekerjaan saudara itu justru malah melemahkan Islam itu. Allah, Islam itu nanti dipikir kalau sudah tua saja. Yang penting sekarang ini kita ini kesempatan, katanya begitu, ya, kesempatan. Cara berpikir yang demikian itu jangan diterus-teruskan. Kita bisa menjadi kaum yang fasik, saudara-saudara sekalian, dengan tidak terasa. Demikianlah, saudara-saudara sekalian, saya kembali kepada pokok ayat yang saya terangkan pada malam hari ini, bahwa kalau kita meninggalkan berpaling dari Al-Quran, kita akan dikuasai oleh setan. Dan setan itu selalu menghalangi kita dari kebenaran. Tetapi anehnya, orang yang dihalangi itu tadi merasa benar terus. Seperti keadaan kita umat Islam sekarang ini, mereka merasa benar semuanya padahal salah semua itu. Merasa benar, mereka sudah paling Islam sendiri. Sehingga kalau ada orang yang berusaha menjadi orang Islam yang baik, malah diejek oleh orang Islam. Iya, diejek. Saya ini di Solo oleh beberapa orang dikatakan, padahal saya sendiri merasa Islam saya ini belum apa-apa, sedang dalam berusaha untuk menjadi orang Islam yang baik, ya. Itu orang lain sudah mengatakan, oh kalau Abdullah Sungkar itu terlalu Islam, katanya begitu. Terlalu Islam, katanya begitu. Sudah dikatakan terlalu Islam. Padahal yang dikatakan terlalu itu masih merasa belum apa-apa. Masih menuju. Ya. Terlalu Islam, katanya. Bagaimana kalau ketanggor dengan badui yang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kira-kira orang, wala itu sudah tidak mungkin itu terjadi sekarang, tidak mungkin. Ada seorang badui ikut perang bersama Rasulullah, kemudian setelah selesai pulang kembali dia ke desanya. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah, dibagi-bagi, kemudian dia tanya, si Fulan mana? Oh, si Fulan sudah pulang ke desa ya Rasulullah. Oh, sudah pulang ke desa. Siapa yang dekat dengan rumahnya? Saya ya Rasulullah. Ini bagian ghanimah dia, nanti sampaikan kepadanya ya. Kemudian orang itu pulang ke desa, disampaikan, ini saudara, ini hadhihi kismatun laka min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bagian jatah. Dia terkejut itu. Bukan untuk ini, katanya gitu. Ini apa? ya ini bagian jarahan, bagian rampasan ya, sebagian saudara halal. Ya, tapi saya bukan untuk ini katanya gitu. Ya pokoknya ini amanah, saudara terima dulu, nanti kalau saudara nggak mau kembalikan sendiri. Katanya begitu. Ya. Setelah diterima dia nggak masukkan ke dalam rumah, terus dia keluar rumah menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia mulai dibawa. Mahadi ya Rasulullah, hadi kismatul lakas. Ini bagian yang mari hadhi qatal tu ya Rasulullah. Bukan untuk ini saya ikut perang bersama Rasulullah, bersamamu. Lalu untuk apa? Saya ini bercita-cita ya Rasulullah, ingin nanti leher saya ini ya Rasulullah kena tombak ya, persis ini nih ya, tembus sini ya Rasulullah, kemudian mati masuk surga. Rasulullah tersenyum pada waktu itu. Iya, tapi ini bagianmu, kamu bawa pulang. Lalu terjadi peperangan lagi, dia ikut lagi persis. Apa yang dia cita-citakan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kena tombak persis sininya, tunggu sini lalu mati. Lalu Rasulullah tersenyum. Ah, huwa huwa, kata Rasulullah. Apa orang itu yang kemarin ngomong, "Na'am huwa ya Rasulullah." Allah telah mengabulkan cita-citanya. Itu kira-kira kalau ada orang seperti itu, orang wah mbae terlalu Islam itu kira-kira begitu ya. Kira-kira mbae terlalu Islam gitu. Kira-kira begitu itu. Sudah dimbah-mbahke betul itu sudah kalau sekarang ini. Kita ini baru berusaha mau belajar mengajarkan Islam yang benar itu sudah dikatakan terlalu Islam gitu. Dikatakan ekstrim apa-apa ya, ekstrim, es krim ya, dikatakan fanatik, dikatakan macam-macam ya, alhamdulillah padahal kita ini belum apa-apa, baru belajar, baru ingin berusaha menjadi orang Islam yang baik, itu sudah di teror mental kita saudara-saudara sekalian dengan kata-kata es krim, dengan kata-kata macam-macam itu tadi ekstrim tadi. Dan saudara tidak usah dengarkan mereka itu semua. Marilah kita tetap teguh untuk melaksanakan Islam itu dengan baik. Jangan sampai seperti orang yang merasa benar padahal keliru. Alladzina wa innahum la yasuddunahum 'anil sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Karena dikuasai oleh setan tadi, dia anggap Islamnya sudah paling baik betul ya. Wah, saya ini sudah haji 6 kali ya toh. Saya ini sudah segala-galanya, padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di dalam hidupnya tidak pernah berniat untuk berghazwah ya, tidak niat untuk ikut berperang membela agama Allah, niat saja belum pernah, itu matinya mati munafik nanti. Matinya mati munafik. Ada lagi orang yang membesar-besarkan hadis roja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Wa ma jihadil akbar ya Rasulullah? Jihadun nafs. Ini kaum ahli tasawuf keblinger itu ya, membesar-besarkan jihadun nafs itu tadi. Jihadun nafs dibesar-besarkan gitu. Nanti kalau ada mubalek yang menerangkan hadis itu ya, dan dibesar-besarkan, yang penting kita ini jihadun nafs sekarang ini, melawan hawa nafsu kita. Ya betul, hadis itu hadis sahih saudara-saudara sekalian ya. Tapi cara mengeterapkan hadis itu tidak jujur. Kalau ada orang menerangkan hadis itu, coba saudara tanya kepadanya, ya nanti. Dan di situ ada kata-kata roja'na, ya roja'na itu kami baru pulang, ya kami baru kembali, ya. Baik, kami baru kembali dari jihad yang terkecil, yaitu jihad dalam perang Badar. Kita sekarang ini menuju kepada jihadul akbar, yaitu jihadun nafas, ya jihad melawan hawa nafsu. Kalau ada orang yang menerangkan begitu dengan bangga, coba saudara tanya, saudara, saudara ini tahu-tahu kok sudah pulang dari Jihadul Akbar itu berangkatnya kapan? Ya, coba saudara tanya. Saudara berangkat belum tahu-tahu kok sudah pulang, saudara ini. Coba saudara tanya. Kami baru pulang dari Jihadul Akbar. Kalau Rasulullah jelas konsekuen tau, beliau mengatakan razakna, memang razakna betul. Lah kalau kita razakna minal bait atau razakna minal dukan ila Jihadul Akbar, bagaimana bisa? Artinya Jihadul Akbar di situ jihadun nafs fil Islam. Kamu berjuang memenangkan Islam. Kalau Islam sudah menang, kamu jihadun nafas. Lawang yang menang orang kafir, kamu jihadun nafas. Dingkok-ngkok kamu itu nanti. Kamu dingkok-ngkok. Kamu terus poso terus, luwe terus. Ya, dingkok-ngkok kamu. Fisik kamu tidak kuat. Dingkok-ngkok oleh mereka. Kamu menang dulu, baru jihadun nafas. Ya. Sebab pulang dari Perang Badar itu membawa kemenangan pada waktu itu. Mendapatkan jarahan 1 ton emas pada waktu itu. Sebagai tebusan. Ya. 1 ton yang dicapai. Itu kalau tidak ada jihadun nafas bisa rebutan emas nanti. Ya toh. Di situ loh kita tidak punya emas, tidak punya apa-apa, tidak pernah menang. Tahu-tahu jihadun nafas. Ya enak, yang keenakan orang kafir yang mungkin jadi pegawai kuah mesti kerjanya begitu. Yang senang orang kafir, ya. Jadi salah mengeterapkan, tidak jujur masalahnya, menyembunyikan kelemahan. Kemudian dia dijadikan syiarul aulia katanya begitu jihadun. Nah, tidak begitu. Fadlallahul mujahidina alal qaidina darajah. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya. Allah memberikan kelebihan bagi orang yang berjihad di atas orang yang tidak berjihad 1 derajat. Itu tadi salah ngaku benar itu tadi, ya. Wa innahum layasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Banyak sekali kalau kita koreksi saudara-saudara sekalian. Perbuatan-perbuatan kita sebagai muslim yang sebenarnya keliru menurut pedoman, tapi kita anggap itu sudah benar. Banyak dan banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, menunjukkan hati kita untuk memahami Islam secara keseluruhan, tidak sebagian-sebagian saja, dan kita menerima secara keseluruhan dengan penuh keikhlasan sehingga kita sampai kepada kejayaan yang dijanjikan oleh Allah. Yaitu karamatun fid dunya wa karamatun fil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yukarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna min amwalina wa ahlina wa minal ma'il barid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'adina واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم في الإسلام نحيا وفي الإسلام نموت وفي الإسلام نبعث إن شاء الله من الآمنين المغفورين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ.